الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan buruknya keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah min ba'di imani, setelah keimanan mereka. Waliyadu billah fa'amiya ba'da ma'absar wa raja'i ladzalal ba'da ma'htada wa syaraha sadrahu bil kufur. Maka dia buta setelah melihat, tersesat setelah dia diberikan hidayah. Wa syaraha sadrahu bil kufur, dan hatinya lebih tenang dengan kekufuran, ridha terhadap kekufuran. Anna lahumul ghadab asy-syadid min ar-rabbir rahim, bahwasanya mereka akan mendapatkan murka Allah yang amat sangat pedih dari Rabbur Rahim. Alladzi idza ghadiba lam yakhum li ghadabihi syai'un wa ghadiba 'alaihim kullu syai'. Yang mana apabila Allah subhanahu wa ta'ala murka, lam yakum li ghadabihi syai'un, tidaklah Allah murka tentang suatu apapun kecuali karena kekufuran, kemaksiatan dan dosa. Wa ghadiba 'alaihim kullu syai', dan segala sesuatu di alam ini akan murka kepada orang tersebut. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ai fi ghayati syiddah, azab yang sangat pedih. Ma'annahu da'imun abadun abad, selama-lamanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia beriman, dan dia terang-terangan dengan kekufuran, merasa senang dengan kekufuran. Waliyazubillah, na'udzubillah. Inna qad ghadiba 'alal 'ilmi bil iman hudulahum 'an wa anna lahum 'adaban 'aziman fil daril akhirah. Maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di alam akhirat kelak nanti. Li'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, karena mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada dunia daripada akhirat. lebih mendahulukan perkara dunia, kehidupan dunia daripada akhirat, menjual akhiratnya dengan dunia. Nah, yang seharusnya dunia hanya dijadikan sebagai jembatan saja, akhiratnya dia jual dengan dunia. Waliyadzubillah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Pengecualian. Memang kafara bilisani wa wafaqal musyrikin balafzi mukrahan. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini orang-orang yang mukrah, terpaksa, orang-orang yang sifatnya darurat, mukrah. Lama nalahu min darab wa adha, ketika dia disiksa, dipukul, ya, sedangkan hatinya tetap beriman pada Allah. Oleh karena itu ayat ini turun, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, anna hadhil ayah nazarat fi Ammar bin Yasir. Ayat yang mulia ini turun kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an, hina azabahul musyrikun hatta yaghfur bi Muhammadin. Ketika Ammar bin Yasir diazab, disiksa, dipukul terus, ya, dan ketika itu keluarlah dari mulut Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an, yaghfur bi Muhammadin, mengkufuri tentang Nabi Muhammad. Fawafaqhum ala dhalika mukrahan, karena mukrah, terpaksa, darurat, genting, tetapi dalam hatinya iman kepada Allah. Wajah mu'tajiran ila Nabi SAW, maka datanglah Ammar bin Yasir menceritakan perkara ini kepada Nabi SAW. Fa'anzalallah hadhil ayah, maka turun ayat ini. Nah, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir berkata, akhadal musyrikun Ammar bin Yasir fa'adzabuh hatta qarabahum fi ba'di ma araduh. Ketika Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang musyrikun, siksa, dipukul, disiksa, hatta qarabahum fi ba'd ma aradu, sampai-sampai Ammar bin Yasir menyetujui apa yang mereka minta, fasyaka dzalika ila Nabi SAW. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, kaifa tajidu qalbak, ditanya balik oleh Rasulullah SAW, lalu bagaimana hatimu? Qala mutmainnan bil iman, tenang dengan keimanan. Tapi lisannya, karena sakit, menahan sakit, menahan siksaan, pukulan, cambukan, azab dari manusia, hatinya tenang dengan keimanan. Sehingga dijawab oleh Rasulullah SAW, in adu fa'ud. Kalau gitu, kalau seandainya mereka mengulangi, maka ulangi lagi. Maksudnya apa? Kalau disiksa lagi, dipukul lagi, disiksa lagi, dipukul lagi, ya kalau diucapkan, ucapkan saja. Tetapi hati tetap beriman, tenang beriman pada Allah dan Rasulnya. karena itu Rasulullah SAW di sini memerintahkan in adu fa'ud. Kalau mereka mengulangi lagi maka ulangi lagi. Ini bukan artinya main-main, bukan. Tapi keadaannya, keadaannya dalam keadaan dipukul, disiksa, tetapi hatinya mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, para ulama sepakat ala annahu yajuz an yuwalil mukrah ala al-kuhur ibqa limahjatihi wa yajuz an yastaqtil. Nah, para ulama sepakat kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ala annahu yajuz an yuwali al-mukrah ala al-kuhur. Nah, seorang yang dipaksa, disiksa, diazab, keadaan yang seperti ini boleh dia, nah, mengucapkan kekufuran atau yuwali mencintai, bukan mencintai artinya cinta hatinya, tidak, cuman dilafadzkan saja ibqa li mahjati. Nah, atau wajuz lahu an yastaqtil, dan juga boleh untuk minta disiksa atau dibunuh. Kama kana Bilal, sebagaimana dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Bilal radhiyallahu ta'ala an disiksa, disiksa sampai diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Diperintahkan untuk syirik kuhur. Sampai bila radhiyallahu ta'ala an mengatakan ahad ahad wa yaqulu Allah law a'lam kalimatan ya aghyad lakum minha laqultuha radhiyallahu anhu Allah. Dan juga kisahnya Habib bin Zaid al-Ansari, Habib bin Zaid bin Asim bin Amr al-Ansari, ya, dia yang disiksa oleh Musailamah al-Kadzab. Ketika Musailamah al-Kadzab menyiksa Habib bin Zaid al-Ansari, Musailamah al-Kadzab mengatakan atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fa yaqulu na'am. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Maka iya. Habib bin Zaid al-Ansari menjawab iya. Fa yaqulu atashhadu anni Rasulullah. Maka Musailamah al-Kadzab mengatakan apakah kamu bersaksi bahwasanya aku Rasulullah? Maka dijawab oleh Habib bin Zaid al-Ansari, la asma', aku enggak bisa dengar. Artinya ini menantang, ya, menantang supaya lebih marah lagi. Falam yazal yaqta'u irban irban wa huwa thabit 'ala dzalik. Maka disiksa, dipotong anggota tubuhnya satu persatu, dan dia dalam keadaan kokoh kuat. Habib bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Nah, Ini kisah keadaan orang-orang yang diazab, disiksa, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan mukrah. Nah, maka keadaan seperti ini boleh dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan, kata Ibn Katsir rahimahullah, wal afdal wal aula an yathabbit al muslim ala dini. Yang lebih afdal lagi dia kuat dan kokoh di atas agamanya, walaupun dicambuk, walaupun dipukul, walaupun disiksa, dia kuat bersabar. Walau afdal ila qatli, walaupun mau dibunuh. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh bin Asakir. Nah, sebagaimana kisahnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat. Annahu usratuhu Rum. Bahwasanya keluarganya beliau dari kalangan bangsa Romawi. Faja'u bihi ila malakahum. Maka annahu asharatuhu Rum. Ditawan oleh bangsa Romawi, maka dibawa ke kerajaan Romawi. Qala lahu, kata pasukan Romawi, tanassar, ya masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Wa ana usyarrikuka fi mulki wa uzawwijuka ibnati. Aku akan bagi-bagi kamu jatah kerajaanku dan aku akan nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Faqala lahu, maka dijawab oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala an, law a'taitani jami'a tamlik wa jami'a tamlikul Arab. Kalau seandainya kamu memberikan seluruh kerajaan yang kamu miliki dan seluruh kerajaan bangsa Arab, ala an arja'ala dini Muhammadin tarfata'ani, ma fa'altu, untuk aku murtad dari agamanya Muhammad sekejap pun, satu kedipan mata pun, maaf waltu, aku tidak akan melakukannya. Faqala idza aqtuluk wala antu wadak fa'mur bi fasul fasuliba. Maka pasukan Romawi ini, bagaimana kalau aku membunuhmu? Ya silakan. Maka disalib siapa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala. Diikat, disalib. Fa'am fa'umir al-rumah fa'ramah khariban min yadai wa rijlai. Maka dipanah kaki dan tangannya. Wa wa yaridu alih dinin nasrani fa'yaba. kemudian disuruh lagi untuk masuk Kristen, untuk masuk Nasrani, enggak mau. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Tsumma umira bi fa'anzal tsumma umira bi qadr wa fi riwayah bi baqaratin min nuhas wa ahmiyat. Kemudian disuruh diturunkan dari salibnya, disalib. Kemudian dipanaskan timah panas. Ya. Wajab ya aisyar minal muslimin faalqawa wa yanzur wa idha huwa idhamun taluh. Ya, dilelehkan ke tubuhnya, meleleh. Dan terlihat tulang belulangnya. Ya, salah satu dari tubuhnya. Dia pun melihat. Arad alaih fayaba, disuruh lagi masuk Nasrani, enggak mau. Amara bi an yalqi fiha fa rafa fil baqarah li yalqa fiha fa baqa. Fatama fi wada'a fa qala law inni innama baqait innama nafsi li anna nafsi innama hiya nafsun wahidah. Nah. Kemudian disuruh ya untuk dicampakkan ke dalamnya. Maka beliau menangis dan berdoa. Inni innama bakait, sungguhnya aku menangis. In li'anna nafsi innama hiya nafsun wahidah. Jiwaku hanya jiwa yang satu, satu jiwa saja. Talqa fi hadzal qadr, qadr as-sa'ah lil fillah. Aku masuk dalam panci ini cuma sebentar saja. Ahbabtu an yakuna li bi'adad kulli sya'ratin fi jasadi nafsin tu'adzab. Hadza al-'adzab fillah. Dan aku mau ya pada seluruh tubuh-tubuhku ya, dari rambut-rambutku di dalam jasadku pada anggota tubuhku diazab karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayatin annahu sajanahu wa mana'ahu at-ta'am wa syarab ayyam. Di dalam riwayat yang lain beliau di penjara enggak dikasih makan minum, tsumma arsalna bi khamr wa lahm khinzir wa lam yuqarribu tsumma istada'a. Dikasih makanan khamr dan khinzir babi tetapi tidak dimakan. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak makan? Mamanaka antakul? Faqala amma inna qad halali walakin lam akun la ishtamaka fiyya. Faqala al-hurmul faqabbala ra'si wa ana utallikuka. Faqala utallik ma'i jami'u saral muslimin. Qala na'am. Faqabbala ra'sa faatlaqu wa atlaqu ma'u jami'u saral muslimin anlah. Falamma raja qala Umar. Na'am. Jadi dikasih makan dalam riwayat yang lain nih, dikasih makan khamr dan khinzir, tidak mau makan. Kenapa kamu enggak mau makan? Karena tidak halal bagiku. Walakin lam akun li ashtuma kafiya, tapi aku tidak mau mencela kamu dalam hal ini. Maka raja tersebut, raja Romawi, mencium kepalanya dan melepaskannya. Apakah kamu ingin melepaskanku dan seluruh tawanan kaum muslimin? Qala na'am. Iya. Maka dicium kepalanya dan dilepaskan seluruh kaum muslimin, tawanan kaum muslimin ketika itu. Qala maraja qala Umar bin Khattab. Ketika pulang, maka Umar bin Khattab mengatakan, haqqun ala kulli muslim ayuqabbil ra'sul Abdullah bin Hudzafah. Sudah saatnya bagi setiap kaum muslimin untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah wa ana abda, dan aku yang memulai pertama kali. Faqam faqabbala ra'sa, maka Umar bin Khattab berdiri dan mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Ini ketika menyerang pasukan Romawi, disergap ya, ditawan oleh pasukan Romawi. Ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar. Ya, ini syahidnya apa? Afdalnya dia kuat kokoh. Walaupun disiksa, disiksa, disiksa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Wa la haula wa la quwwata illa billah.